بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني الكرام، رحمني ورحمكم الله، pembahasan yang lalu kita telah masuk pada tabaqat yang kedua yang dicontohkan oleh Imam Muslim dengan siapa? Talhah. Dari deretan-deretan perawi pada tabaqat yang kedua, Atha ibn Sa'ib. Yazid ibn Abi Ziyad. Nam Yazid ibn Abi Ziyad. Dan di sini tanbih bagi nanti yang memiliki Syarah Muslim ikhwan lil An-Nawawi. Nam Wahim An-Nawawi fi ta'yin Yazid bin Abi Ziyad. Dan ini juga faedah bagus bagi yang memiliki kitab itu sehingga nanti tidak keliru. Bahwasannya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah keliru ketika menentukan siapa Yazid bin Abi Ziyad ini, ya kawan. Taib. Karena yang dimaksud di sini yaitu Yazid bin Abi Ziyad al-Kufi. Sedangkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarahnya mengarahkan kepada Yazid bin Abi Ziyad ad-Dimashqi. Makanya ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Tahdhibut Tahdhib wa aghraban Nawawi, yaitu Nawawi telah membuat keanehan di sini. Taib. Kemudian yang ketiga, Laits bin Abi Sulaim. Nah, deretan perawi-perawi ini mereka dikenal apa? Ada sidq, ya tidak? Dikenal adalah, tapi memiliki apa? Memiliki kekurangan dari sisi abarin hifat, dari sisi itqan mereka kurang. Makanya sebagian disifati bahkan dengan apa? Dengan ikhtilat di akhir umurnya. Taib. Oleh karena itulah kemarin faedah siapa yang meriwayatkan dari salah satu ketiga perawi itu sebelum masa ikhtilatnya, sehingga hadis-hadisnya dihukumi makbul atau dihukumi sahih. Siapa masih ingat? Indak Rifki? Meriwayatkan dari siapa? Atha ibn Sa'ib. Siapa itu? Yang kalau meriwayatkan dari Atha bin Sa'ib, maka berarti riwayat itu dibawa pada sebelum masa ikhtilatnya. Siapa itu? Arin. Sufyan ibn Uyainah. Ahsanta. Sufyan ibn Uyainah kalau meriwayatkan dari Atha ibn Sa'ib, maka apa? Itu riwayat sebelum ikhtilat. Maka diperhatikan. Kenapa? Karena beliau telah menegaskan dulu mengambil dari Atha riwayat-riwayat yang mustaqim. Kemudian suatu ketika Atha bin Sa'ib ini datang, maka dia menghadiri lagi, ternyata hadisnya sudah tercampur-campur. Maka seketika itu juga Ibnu Uyainah menghentikan mengambil hadis dari Atha. Untuk apa? Menjaga riwayatnya sehingga tidak dihukumi dhaif. Dan juga ikhwan, di antara kebagusan ahli bait ketika mendapati seperti ini, misalnya keluarganya atau bapaknya, taib, misalnya dia perawi hadis dulunya thiqah, kemudian di masa tuanya kok sudah kelihatan pikun, maka sepantasnya untuk segera dihentikan dari menyampaikan hadis. Nah, ini termasuk bir malah. Kenapa? Karena akan menjaga riwayat bapaknya sehingga tidak dihukumi riwayatnya tercampur. Kenapa? Karena setelah itu, setelah mengalami ikhtilat, segera ditutup. sehingga dia tidak menyampaikan hadis lagi. Maka orang-orang yang sebelum itu, setelah sebelum terjadinya ikhtilal dan telah mengambil hadis dari na'am si perawi ini, na'am tidak apa berdampak, tidak terkena dampak na'am kepikunan yang terjadi di akhir hidupnya. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan Imam Muslim berikutnya, kawan. Qala ala tara annaka idza wazanta haula'i tsalatata allazina sammainahum ata'an wa yazida wa laythan bi Mansur ibn al-Mu'tamir wa Sulaiman al-A'mash wa Ismail bin Abi Khalid. Ini deretan para a'immah mutqinin, ikhwan. Hendaknya perkenalan kita. Nah, tidakkah engkau melihat bahwasanya engkau apabila menimbang, ya, menimbang mereka yang tiga ini, yaitu apa yang telah kami sebutkan, Atha bin Abi apa? As-Sa'ib siapa? Atha bin As-Sa'ib Abu Man. Kemarin terjadi khilaf, ikhwani fillah. Ada yang memberi kunyah Abu Sa'ib, memberi kunyah Abu Zaid, memberi kunyah Abu Muhammad. Taib Atha ibn Sa'ib ibn Malik, bahkan dikhilafkan juga tentang nama kakeknya. Nah, kalau ditimbang, ya, Atha bin Sa'ib dengan Yazid bin Abi Ziyad dengan Layth bin Abi Sulaim, ini tiga perawi juga sering keluar, kan? Dengan Mansur ibn al-Mu'tamir dan Sulaiman al-A'mash serta Ismail bin Abi Khalid, ya, Ismail bin Abi Khalid fi itqanil hadithi wal istiqamati fi wajadtahum mubayyinina lahum. Ya, kalau engkau bandingkan, ikhwan, timbang-timbang tiga yang disebutkan kemarin dengan tiga yang sekarang disebutkan di sini oleh Imam Muslim dari sisi keitqanan terhadap hadis dan apa kelurusan periwayatannya, maka engkau dapati perbedaan antara mereka. Ya, ada keterpautan yang jauh. Ya, terpaut. La yudanunahum la syakka inda ahli ilmi bil hadis. Bahkan tiga yang pertama tadi tidak akan bisa na'am mendekati kedudukan tiga perawi yang disebutkan ini, Mansur, Sulaiman dan Ismail. Nah, ini tidak syak di sisi ahli ilmi yang betul-betul menguasai ilmu hadis. Yang apa? Lilladzi istafadha indahum min sihhati hifdzi Mansurin wal A'mash wa Ismail. Kenapa, ikhwan? Lam di sini pada lilladzi, yaitu alasannya. Lam ta'lil. Kenapa kok tidak bisa diimbangi oleh tiga perawi yang pertama? Dikarenakan apa-apa yang ada pada ketiga perawi ini berupa apa? Kesahihan dalam hifdz, bagusnya hafalan dan kemungkinan yang ada pada Mansur dan A'mash serta Ismail. Wa itqanihim li hadithihim wa annahum lam ya'rifu mithla dhalika min Atha'in wa Yazid wa Layth. Ya. Dan para a'immah, para ahlul ilmi tidak mengetahui yang demikian itu, yaitu kemungkinan hadith dari tiga perawi yang awal, yaitu Atha', Yazid dan Layth. Jadi maksud pada paragraf ini, ikhwani fillah, ya. Maksud pada paragraf ini bahwasanya tabaqat yang kedua yang disebutkan kemarin dicontohkan siapa tadi, tiga, ya kan, Atha' ibn Sa'ib, kemudian Yazid bin Abi Ziyad Al-Kufi, kemudian Layth bin Abi Sulaim. Nah, tabaqat yang kedua ini kalau dibandingkan dengan tabaqat yang pertama itu terpaut yang sangat jauh. Nah, yang membuat Nah, perbedaan ini apa? Yaitu dari sisi kemungkinan, kemudian apa, penguasaan terhadap hadis dan kelurusan dalam riwayat. Mereka tidak membuat riwayat-riwayat yang nyeleneh. Taib. Ini maksud dari apa? Dari Imam Muslim rahimahullah. Nah, sekarang butuh kita sedikit mengulas, ikhwan, tentang tiga na'am perawi ini. Karena ketiga perawi ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, na'am, cukup banyak. Taib, seperti misalnya Mansur ibn Mu'tamir dikeluarkan oleh Imam Muslim, na'am, dalam kitabnya 99 hadis. Kemudian Sulaiman al-A'mash dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam 329 hadis. Sedangkan yang ketiga yaitu Ismail bin Abi Khalid, Imam Muslim mengeluarkan darinya 46 hadis. Sehingga butuh kita tahu tentang keutamaan tiga perawi ini. Yang pertama Mansur ibn Mu'tamir. Al-Kufi. Dia meriwayatkan dari sederetan para a'immah. Di antaranya Imam Hasan al-Basri. Kemudian Imam An-Nakhai. Juga Ibrahim An-Nakhai tadi. Hasan Al-Basri. Kemudian Abi Wa'il. Tamim bin Salamah dan yang lainnya. Dan mengambil darinya di antara murid-murid beliau yang meriwayatkan dari Mansur bin Mu'tamir yaitu Al-A'mash yang akan disebutkan nanti setelahnya. Dan juga Ayyub As-Sakhtiyani, padahal mereka ini akran, yaitu sejawat, teman sejawat tapi saling meriwayatkan. Ya, A'mash dan Mansur bin Mu'tamir ikhwan akran. Nah, akran itu apa? Teman sejawat. Jadi bukan seperti kedudukan guru dan murid, tapi mereka memang sama-sama na'am sejawat belajar. Tapi dalam suatu hadis terkadang na'am saling meriwayatkan antar teman. Dan ini ta'awun dalam talabul ilm. Walaupun kedudukan yang seperti ini, ikhwan, bagi orang-orang yang tidak memiliki kejujuran juga ketakwaan, biasanya kedudukan yang sering menimbulkan apa? Menimbulkan hasad. Menimbulkan iri dan dengki. Kenapa temanku fulan mendapatkan hadis banyak, kemudian dia lebih masyhur, lebih ini dan itu. Nah, karena apa? Hasad di kalangan para penuntut ilmu ini, nah, merupakan perkara yang banyak terjadi. Bahkan sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tegaskan hasad yang paling banyak terjadi adalah di kalangan apa? Di kalangan penuntut ilmu dan di kalangan para pedagang. Ya, penuntut ilmu yaitu di kalangan ulama. Bahkan yang tingkatan derajat ulama tidak selamat dari hasad. Nah, kisah Az-Zuhli dan Al-Bukhari, nah, belum terlalu jauh untuk kita apa? Kita ingat. Di antara benih-benih itu tentunya ketika muncul itu. Sehingga mudah sekali na'am dimakan oleh apa hasutan. Maka hati-hati ya ikhwani fillah dari apa sifat ini. Di antara kekhususan Mansur ibn Mu'tamir yang disebutkan para imam ikhwan, disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, kana Mansurun la yarwi illa an thiqah. Kenapa ini penting? Karena nanti kalau antum bergelut dengan mustalahul hadis akan ada deretan apa? Atau permasalahan para a'immah yang tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah, apakah secara otomatis nah gurunya itu langsung dihukumi thiqah atau? Nah, nah ini penting untuk dikenal. Mansur la yarwi illa an thiqah. Ya, beliau tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Sehingga dari sini kita ambil faedah, kalau kita dapati Mansur an fulan, maka fulan ini thiqah di sisi Mansur jelas. Maka ini sudah faedah tersendiri. Nah, dan juga di antara keutamaan Mansur, ikhwan, beliau memiliki hafalan yang luar biasa sampai beliau mengatakan makatabtu haditsan qattu. Sebagaimana dalam riwayat Hajjaj an Syu'bah an Mansur, beliau mengatakan makatabtu haditsan qattu, aku tidak pernah menulis satu hadis pun. Ya, aku tidak menulis satu hadis pun. Dia tidak punya catatan. Tapi apa? Bukan berarti dia berarti tidak ada hasilnya. Iya, kalau kalian belajar enggak menulis, nah keluar enggak dapat hasil. Tapi ini para imam, beliau enggak menulis langsung masuk ke dada-dada mereka, ikhwan. Berarti ini hafalan yang luar biasa. Naam, hafalan yang luar biasa. Baik. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala, setelah menyebutkan deretan para a'immah, beliau katakan ra'aitu Mansuran wa Abdul Karim Al-Jazari wa Ayyub wa Amr ibn Dinar haula'il a'yan alladzina la yushakku fihim. Mereka itu orang-orang yang tidak perlu diragukan lagi. Nah, dan beliau termasuk penjaga hadis di negeri Kufah. Nah, Taib, bahkan dikatakan nah beliau adalah yang paling kokohnya nah, di kalangan ahli Kufah. Dikatakan oleh Al-Ijli, kana asbata ahli Kufah, adalah beliau orang yang paling kokoh dari kalangan penduduk Kufah dari sisi hadis. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika diminta untuk memperbandingkan mana yang lebih kuat antara beliau dengan Ismail bin Abi Khalid yang nanti akan kita sebutkan di nomor ketiga, Imam Ahmad mengatakan Mansur asbat min Ismail bin Abi Khalid. Ini di sisi Imam Ahmad. Dan juga bahkan beliau dikedepankan dari A'mash. Baik. Dalam riwayat Yahya bin Ma'in. Gelar Yahya bin Ma'in apa? Ahmad. Hah? Gelarnya apa? Imam Jarh wa Ta'dil. Ya, yang digelari dengan Imam Jarh wa Ta'dil Yahya bin Ma'in. Ya, kalau antum ingin seperti itu, ya harus seperti Yahya bin Ma'in. Ya, usahakan. Jangan nam bahasa Quran masih peletot-peletot. Nam kemudian nam hadis tidak punya hafalan, langsung terjun sebagai imam jarh wa ta'dil. Tidak pantas. Sehingga ketika menjarah, ya kebanyakan jarahnya di atas hawa nafsu. Naam. Nasallallahu al-afiyah. Nah, Yahya bin Ma'in mengatakan, "Idza ijtama'a Mansurun wal A'mash faqaddim Mansuran." Ini juga nas bahwasanya Mansur naam di sisi Yahya bin Ma'in lebih utama daripada A'mash. Jika naam bergabung antara Mansur dan A'mash, maka kedepankan Mansur. Faedah ini penting untuk apa, ikhwan? Penting ketika nanti kita membahas hadis kok ketemu Mansur dan A'mash berbeda dalam riwayat. Ketika terjadi perbedaan, tidak bisa digabungkan, harus memilih salah satunya. Maka mana yang dikedepankan? Kedepankan Mansur Ibnul Mu'tamir. Baik. Kenapa, ikhwan? Kenapa kok dikedepankan Mansur? Nah, ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Hatim ketika beliau bertanya kepada sang ayah Abu Hatim. Baik, ketika Abu Hatim ditanya tentang Akmasy dan Mansur. Faqala al-Akmasy hafidhun yakhlitu wa yudallis wa Mansur atqan la yakhlitu wa la yudallis. Nah, ini kenapa kok dikedepankan Mansur daripada Akmasy? Padahal kedua-duanya a'immah. Nah, kata Abu Hatim, Akmasy itu hafid memang. Hafid. Nanti akan kita ketahui keutamaan Akmasy. Dan ini mengenal yang seperti ini, ikhwan, untuk kita tahu ahlul hadis. Kita menisbahkan kepada salafi butuh. Sekarang kita harus mendekat kepada mereka-mereka yang meriwayatkan hadis ke kita dari generasi salaf. Sehingga kita tidak ketika melihat, misalnya melihat teman kita kah, atau mungkin taib, sebagian orang sudah terheran-heran, terkagum-kagum, padahal dibandingkan dengan a'immah zaman dulu tidak ada apa-apanya. Ini juga untuk apa? Menghilangkan sifat ujub, menghilangkan sifat kibir di sisi yang lain untuk meningkatkan semangat. Karena sebagian orang baru misalnya menghafal Al-Quran atau menghafal 100-200 hadis sudah memposisikan seakan-akan Syekhul Islam misalnya. Tidak ada apa-apanya kita dibandingkan para imam ini. Akmasy hafidhun. Tapi dia kekurangannya, ikhwan, yakhlitu wa yudallis. Ya, dia terkadang mencampur adukkan hadis dan dia mentadlis, meriwayatkan dengan an. Dari seseorang yang dia tidak mendengar secara langsung. Sedangkan Mansur, kata Abu Hatim, wa Mansur atqanu la yakhlitu wa la yudallis, dan Mansur itu lebih mungkin tidak mencampur adukkan hadis, tidak pula mentadlis. Dan membanding-bandingkan yang seperti ini sesuatu yang diperbolehkan kalau mimbabil ilmu, ikhwan. Itu sudah biasa. Membandingkan. Karena apa? Seorang ingin mencari mana yang lebih kuat. Tapi mimbabi apa? Akhdil ilmi, bukan kemudian untuk mencemooh Allah itu mudallis. Allah itu sesuatu kata fulan itu lebih utama, berarti yang kurang utama ini direndahkan. Tidak, bukan seperti itu. Ya, pola pikir seorang talib jangan seperti ini, ikhwan. Tapi pola pikir memang mereka memperbandingkan itu ya untuk mengetahui siapa yang lebih mungkin, sehingga ketika terjadi khilaf dalam periwayatan mengambil yang lebih kuat. Dari sisi ilmu seperti ini, ikhwan. Kemudian dari sisi ibadah bagaimana? Dari sisi ibadah beliau juga seorang yang dikenal kuat ibadahnya. Baik. Dalam biografi beliau dikatakan oleh Ijli, muta'abbidun rajulun salih tukriha 'alal qada' syahrain. Dia seorang yang ahli ibadah, seorang soleh, dipaksa untuk menjadi hakim 2 bulan. Mereka lari dari seperti ini. Karena memang seorang, ikhwan, kalau sudah masyhur di hukumah berat. Mau ngomong itu apa? Berat. Makanya dulu para imam ketika diminta untuk duduk di kedudukan-kedudukan sebagai hakim seperti ini, mereka apa? Lari. Karena beratnya kedudukan tersebut. Tapi pada zaman sekarang daftarnya ngantri untuk apa? Mendapatkan kedudukan itu. Ini jauhnya generasi sekarang dengan generasi terdahulu. Karena mereka melihat beratnya amanah, tapi sekarang yang dilihat besarnya apa? Gaji, besarnya bayaran. Walaupun demikian, wakana fihi tasyayyu'un qalilun wa lam yakun bighalin. Ya, adalah beliau memiliki tasyayyu'. Nah, kalau kita dapati seperti ini, ya kawan, pada imam bukan berarti kemudian syiah seperti orang zaman sekarang, enggak. Ada tasyayyu', ada sedikit kecondongan kepada apa? Pada Ali bin Abi Thalib. Tapi tidak sampai hulu. Dan memang keadaan ahli Kufah demikian. Condong kepada Ali, kemudian kepada apa? Kepada keturunan beliau. Tapi tidak sampai hulu. Dan tidak dimasukkan dalam kategori ahli bidah kalau seperti itu. Cuman ada tasyayyuk. Sedikit. Wa kana qad amisha min al-buka wa sama sanataini wa qama wa sama 60 sanah wa qamaha. Nah, matanya akhwan rabun dikarenakan menangis dan berpuasa 60 tahun serta apa melakukan qiyamul lail 60 tahun dalam artian dalam umur ini beliau hidupkan dengan apa? Dengan puasa dan salat malam. Walaupun bukan maksudnya di sini penetapan setiap hari puasa enggak. Tapi dalam kurun waktu itu beliau menjaga puasa. Nah, yang lebih menakjubkan dari beliau, kawan, dan ini juga sering disebutkan dalam pembahasan ibadahnya para salaf, disebutkan oleh Ijli ini. Waqalat fatatun li abiha ya abati al-ustuwanah allati kanat fi dari mansurin ma fa'alat ma fu'ilat. Ya abati, wahai bapakku, seorang anak perempuan kecil mengatakan kepada bapaknya, wahai bapakku, al-ustuwanah allati kanat fi dari mansurin ma fu'ilat, yaitu tonggak yang ada di atas rumah Mansur. Nah, bagaimana keadaannya kok sekarang tidak ada? Ya, ada patok. Ya, wanita ini sering melihat apa kalau malam di rumah Mansur kayak ada patok di atasnya, ada tongkat berdiri di atasnya. Nah, maka heran kok ini sudah tidak ada lagi tongkatnya di atas rumah. Nah, rumah-rumah di Arab Ikhwani Fillah rumahnya nggak kayak kita, atasnya bisa untuk sholat. Kalau musim panas, nah, pada tidur di atas. Nah, di atas apa? Di atas atap. Dayib di atap. Karena apa? Ya, kayak atap dak gitu. Tidak ada model atap kayak kita itu, tidak ada kan. Di atas bisa sholat, bisa untuk macam-macam. Nah, dilihat ada seperti tongkat kalau malam. Cuman ini kalau sudah tidak ada. Maka dijawab oleh sang ayah, ya bunayya, ya bunayya, dzaki mansurun yusalli bil laili famata. Wahai anak perempuanku, itu adalah Mansur yang sedang sholat di malam hari, kemudian sekarang sudah wafat. Ya, dikiranya sampai anak kecil mengiranya apa? Dikiranya tongkat. Nah, subhanallah. Nah, malam ada hitam-hitam berdiri terus, subhanallah. Dikiranya tongkat, sampai-sampai dikiranya makhluk yang enggak punya nyawa. Ini ibadah mereka. Subhanallah. Kita kadang Ramadan berdiri, setengah juz sudah, peleot. Goyang sana, goyang kiri. Subhanallah. Betapa jauhnya kita dari para salaf. Cuman kadang kita, kadang malu juga, tapi di sisi lain bersyukur, ikhwan. Malu ketika menisbahkan salafi, tapi jauh amalannya dari para salaf. Tapi bersyukur Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk bisa apa? Mengenal jalan mereka dan mengambil metode mereka dalam beragama. Walaupun kita tidak bisa apa? Atau lebih bagus belum bisa, ada sedikit apa? Ada sedikit usaha. Kalau tidak bisa kayaknya tidak ada. Ya, belum bisa. Untuk betul-betul seperti mereka, nasallallahu taufik. Ini Mansur ibn al-Mu'tamir. Imam Muslim meriwayatkan dari beliau di sahihnya berapa? Berapa tadi? 99. Yang kedua, Sulaiman al-A'mash. Karena ini perawi-perawi yang sering dan mumpung dicontohkan, kita ambil biografinya. Sulaiman dikenal dengan al-A'mash, namanya apa? Sulaiman bin Mihran al-Asadi, Abu Muhammad al-Kufi. Seorang tabi'in juga. Meriwayatkan dari Anas, tapi tidak sabit beliau mendengar darinya. Berarti apa riwayatnya? Kalau meriwayatkan dari Anas, tapi tidak sabit. Berarti riwayatnya mursal. Baik. Demikian pula dari Abdullah bin Abi Aufa. Nah, ini penting. Maka kalau mendapati riwayat A'mash menyebutkan dari sahabat Anasin atau An Abdullah bin Abi Aufa, maka hukumnya mursal. Karena A'mash hanya melihat saja, ya melihat Anas tapi tidak meriwayatkan. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Ali bin al-Madini rahimahullah, guru Imam Bukhari. Lam yahmil an Anasin innama ra'ahu yaghdabu wa ra'ahu yusalli. Beliau tidak mengemban hadis dari Anas, dalam artian meriwayatkan dari Anas, tidak. Hanyalah beliau yaitu A'mash melihat Anas sedang apa? Sedang menghidab, yaitu sedang menyemir rambutnya. Nah, karena termasuk di antara yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi yang sudah apa beruban banyak, untuk apa diubah warna dengan selain warna hitam, diubah warnanya. Taib. Sebagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bapak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Fathu Makkah. Dan juga melihat Anas sedang salat tapi tidak meriwayatkan apa. Makanya dikatakan oleh Ibnu Ma'in, kullu ma rawal A'mash an Anasin mursal. Baik, nah ini hukum jelas, kawan. Maka kalau ketemu riwayat itu sudah jangan ragu-ragu. Jangan bingung-bingung. Anas atau A'mash meriwayatkan dari Anas sudah mursal. Hadisnya dhaif. Walaupun ke bawahnya thiqah, ya. Tapi kok di ujung tabaqat apa sahabi itu A'mash meriwayatkan dari Anas, maka hukum hadisnya mursal. Dan faedah bagus dari Imam Ibn al-Madini rahimahullah ta'ala dicatat ini. Qala rahimahullah, hafizul ilma ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sittah. Qala Ali ibn al-Madini rahimahullah, hafizul ilma an ummati ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sittah. Menghafal ilmu atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 6 orang. Jadi mereka mewakili umat ini menghafal ilmu kemudian menyampaikannya. Karena mereka orang-orang ikhwan yang memiliki jasa besar dalam Islam. Sebab apa? Dengan perantara mereka tersampaikan riwayat-riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini. Amr ibn Dinar di Makkah. Yang pertama, Amr ibn Dinar di Makkah. Wa zuhri bil Madinah, dan yang kedua zuhri di Madinah. Wa Abu Ishaq As-Sabi'i. Nanti itu nama-namanya kita pas lewat saja di Sahih Muslim, apa tidak terlalu panjang. Kita konsentrasi sekarang ketiga orang ini sehingga tidak campur aduk. Yaitu apa yang disebutkan Imam Muslim. Mansur, A'mash dan Ismail. Yang pertama siapa tadi? Amr bin Dinar di Mekah. Yang kedua Az-Zuhri bil Madinah. Yang ketiga wa Abu Ishaq As-Sabi'i wal A'mash bil Kufah. Dan Abu Ishaq As-Sabi'i serta A'mash di Kufah. Wa Qatadah wa Yahya Ibnu Abi Katsir bil Basrah. Kelima dan keenam yaitu Qatadah dan Yahya Ibnu Abi Katsir di negeri Basrah. Nah, nanti dicatat, nyatat sama nama ami-aminya. Dihafal ini. Untuk kita tahu para penghafal ilmu atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditegaskan Imam Ibnul Madini. Di Mekah siapa tadi? Amr Ibn Dinar. Di Madinah Zuhri. Di Kufah Abu Ishaq As-Sabi'i dan A'mash. Kemudian di Basrah siapa? Qatadah dan siapa Muhammad? Yahya bin Abi Katsir. Ya. Ini enam. Nah, huffadzul ilm. Dan berhubungan dengan A'mash sendiri, beliau ikhwan memiliki keunggulan dari teman-teman sejawatnya dari sisi empat hal. Ibn Uyainah mengatakan, sabaqal a'mashu ashabahu bi arba'. Imam A'mash, siapa namanya? Indak Zakaria. Sulaiman bin Mihran. Nah, ini nanti kalau sudah ketemu, aib kalau kita belajar hadis A'mash enggak tahu. Ya, Sulaiman bin Mihran Al-Asadi. Sabaqal A'mashu ashabahu bi arba. A'mash mendahului teman-teman sejawatnya dengan empat hal. Kana aqrabuhum lil Qur'an. Kana aqrabuhum lil Qur'an adalah beliau yang paling mungkinnya dari isi Al-Qur'an, aqra. Kana aqrabuhum lil Qur'an wa ahfadzahum lil hadits, dan yang paling hafalnya terhadap hadis. Wa a'lamahum bil fara'id, dan paling berilmu tentang ilmu waris. Wa dzakara khaslatan ukhra, dan beliau menyebutkan sifat yang lain tapi apa? Tidak dihafal oleh perawi. Jadi Ibnu Uyainah menyebutkan empat, cuman yang keempat wallahu a'lam apa. Dan ini apa? Amanah mereka yang subhanallah. Lupa ya bilang? Lupa wadah kalau khasalatan ukhra. Tidak ingat, cuma ingatnya tiga. Tadi memang mau menyebutkan empat, cuman kecekel yang tiga. Yang keempat, ya. Beliau menyebutkan sifat yang lain, cuman tidak ingat. Ini mereka. Tidak gengsi untuk menyebutkan. Lah, katanya empat baru menyebutkan tiga. Yang empat memang disebutkan, cuman saya tidak ingat atau tidak ketulis. Dan beliau digelari dengan mushaf. Jadi kalau ditanya siapa perawi yang digelari dengan mushaf, itulah apa? Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. dikelari dengan mushaf. Nah, kira-kira kenapa dikelari dengan mushaf? Endak tambah surah. Karena kuatnya hafalannya Al-Quran. Endak Ahmad. Pada yang mengerti ilmu Al-Quran. Sekilas itu memang kan. Nah, kalau tidak ada riwayat dari Amr bin Ali akhwan, maka saya pun seperti itu. Cuma ada riwayat Amr bin Ali mengatakan kanal a'mash yusammal mushaf li sitti. Ya. Daim adalah a'mash dinamai dengan mushaf karena apa? Li sitti, karena kejujurannya. Ya, kayak mushaf tidak pernah apa? Tidak pernah ada kebohongan di situ, semuanya hak. Jujur, tidak pernah bohong. Nah, tidak pernah muncul dari mulutnya kalimat-kalimat batil. Subhanallah. Dan ini tazkiyah yang luar biasa. Nah, dan yang menjuluki a'mash dengan mushaf bukan apa? Bukan orang sembarangan. Siapa yang menjuluki a'mash dengan mushaf? Beliau adalah Imam Syu'bah. Kata Abdullah bin Abi Dawud Al-Khuraibi, kana Syu'bah idza dzakara al-a'mash qala al-mushaf al-mushaf. Baik. Abdullah bin Dawud Al-Khuraibi adalah dulu Syu'bah apabila menyebutkan a'mash beliau mengatakan mushaf mushaf. Baik. Nah, kemudian diterangkan oleh Ahmad bin Ali, kenapa disebut mushaf? Kenapa tadi? Lisidqih, karena kejujurannya. Dan dari sisi keilmuan, akhwan, nah, selain ilmu hadis, tadi telah kita lewati, kalau dibandingkan dengan Mas Mansur Ibn Mu'tamir, lebih mungkin mana? Lebih mungkin Mansur. Tayyib. Kenapa? Karena a'mas, mudallis, melakukan tadlis, dan na'am, yakhlid. Tapi ada keutamaan a'mash dari Mansur, ikhwan, menurut siapa? Ibnu Ammar, ketika menegaskan tentang pemahaman terhadap sanad, kata Ibnu Ammar, laisa fil muhadditsin athbat min al-a'mash wa Mansur thabtun aidha illa anna al-a'mash a'rafu bil musnad minhu. Nah, ini keutamaan a'mash. Karena bahannya saja a'mash itu lebih paham tentang apa? Tentang musnad daripada Mansur, yaitu tentang apa? Sanad-sanad itu a'mash lebih paham. Nah, inilah na'am manusia, ikhwan. Nah, ada sisi kekurangan tapi ada sisi yang lain dia memiliki keutamaan dari yang lain. Oleh karena itulah memang sulit untuk menegaskan keutamaan na'am satu orang dari yang lain secara mutlak, ya tidak. Makanya kalau kita memperhatikan para imam ketika menyebutkan mana yang lebih utama, fulan atau fulan, biasanya menyebutkan kriterianya. Contohnya masalah yang masyhur dalam kitab akidah, mana yang lebih utama antara Ummul Mukminin Khadijah dengan Aisyah. Kalau dikatakan secara mutlak Khadijah lebih utama dari Aisyah juga tidak benar. Kalau dikatakan Aisyah lebih utama dari Khadijah secara mutlak juga tidak benar. Makanya harus dilihat sisi yang digunakan untuk memperbandingkan. Kalau dari sisi nusrah, pertolongan beliau kepada Rasul, tidak syak Khadijah lebih utama. Beliau yang memberikan pengokohan pertama kali. Tapi dari sisi ilmu, peninggalannya Aisyah lebih utama. Nah, ini contohnya demikian. Dan beliau, akhwan, dikenal dengan kefakiran. juga memiliki sifat yang sulit, kadang sulit diambil hadisnya ini. Nah, dan dari si lughah kana la yalhanu harfan. Dari si bahasa beliau apa? Tidak pernah lahan walaupun satu huruf. Yang harusnya di dhammah, di fathah itu tidak pernah. Ini menurut mereka-mereka yang duduk bersama A'mash. Disebutkan oleh Imam Al-Ijli rahimahullah. Walaupun demikian beliau apa? Wa kana fihi tasyayyu'. Ini sisi kekurangan. Fihi tasyayyu'. Nah, sebagaimana tadi Mansur Ibn Mu'tamir, dan kebanyakan memang penduduk Kufah seperti ini, ikhwan. Karena bi'ah, di sinilah pentingnya. Bi'ah itu apa? Keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat itu sangat berpengaruh. Dan ahlul Kufah memang, ikhwan, dari sisi tasyayyu', memang saat mendominasi saat itu. Maksudnya tasyayyu' di sini bukan berarti kemudian Syiah seperti zaman sekarang, enggak. Ya, mereka ada kecondongan untuk mengedepankan Ali atas Utsman. Naam. Tidak sampai kemudian hulu, kemudian menuhankan Ali dan membenci para sahabat yang lain, tidak, karena ini a'immatul hadis. Naam. Dari sisi wibawa dikatakan oleh Isa bin Yunus, lam nara mithlal a'mash wala ra'aitul aghniya wassalatin inda ahadin ahqara minhum indal a'mash ma'a faqrihi wa hajati. Kami tidak melihat seperti a'mash. Aku tidaklah melihat orang-orang kaya dan para penguasa di sisi seorang pun yang lebih hina daripada ketika berada di sisi a'mash, bersamaan dengan kefakiran a'mash dan butuhnya dia. Lihat para raja saja ketika jajan dengan a'mash sudah sangat apa? Sangat menghormati dalam kondisi yang ya sebagaimana penuntut ilmu, dalam kondisi hina. Maka dikatakan oleh Isa bin Yunus, ini tidak ada seorang pun aku lihat orang-orang kaya dan para sultan sampai apa betul-betul hina ketika berada di sisinya, melebihi ketika berada di sisi a'mash. Nah, sekarang dari sisi ibadah. Nah, ini untuk menunjukkan mereka, ikhwan, ketika menyebutkan ibadah sunnah daripada dengan talabul ilmi, utama mana? Utama menuntut ilmu, ya kan? Semua para imam demikian. Cuman bukan berarti kemudian ya sudahlah. Nah, meninggalkan ibadah-ibadah sunnah. Ini menunjukkan tidak jujur. Karena mereka juga mengambil ibadah-ibadah sunnah juga semangat dalam menuntut ilmu. Cuman ketika berbenturan misalnya, waktu yang tidak bisa disinkronkan. Kalau kita banyak sekali kemudahan untuk bisa mensinkronkan. Misalnya, seperti pada kondisi bertemu dengan a'immah hadis yang lain yang pertemuan ini singkat misalnya. Akhirnya dimanfaatkan. Seperti dalam riwayat Imam Ahmad, beliau apa? Ketika beliau mengenal sunnah, ya, tidak pernah meninggalkan witir kecuali malam itu tok ketika muzakarah hadis sejak ba'da isya sampai subuh, karena memanfaatkan waktu ketemu dengan sayyid a'immatul hadis, khawatir besok tidak ketemu lagi sudah semalaman mereka apa tukar menukar hadis hafalan, saling mengingatkan murojaah ini. Dari si ibadah ya, ketika mendapati waktu mereka orang terdepan. Lihat ini a'mash. Qala waqi' ikhtalaftu ilaihi qariban min sanatain ma ra'aituhu yaqdi raq'ah. Ikhtalaftu ilaihi qariban min sanatain. Aku berbolak-balik menemui a'mash sekitar 2 tahun. Ma ra'aituhu yaqdi raq'ah. Aku tidak melihatnya mengkodok satu rakaat pun, dalam artian tidak pernah masbuk walaupun satu rakaat 2 tahun. Wa kana qariban min sam'ina sanah lam tafuthu takbiratal ula. Dan adalah beliau sekitar 70 tahun tidak pernah luput takbiratul ula, tidak pernah luput takbir yang pertama. Takbir yang pertama bersama imam itu tidak pernah ketinggalan 70 tahun. Subhanallah. Ini menunjukkan ihtimam yang luar biasa tentang masalah sholat. Karena memang mereka kebiasaannya mempersiapkan diri sebelum dipanggil. Sebelum dipanggil dengan panggilan azan, mereka sudah mempersiapkan diri karena apa? Pengagungan terhadap sholat. Dan dari sisi ini memang kita akui ya kawan, kita naam masih sangat kurang. Naam. Tapi terkadang naam yang rumahnya tinggal 3 langkah, 2 langkah dari masjid, ya masih ketinggalan 2-3 rakaat. Naam. Ini A'mash tidak pernah dilihat oleh Waqi' Ibn al-Jarrah rahimahullah ta'ala mengkodok satu rakaat pun. 70 tahun tidak pernah kehilangan takbiratul ula. Ini yang perlu dicontoh. Jadi semangat dalam ilmu, biasanya memang mereka orang-orang yang semangat dalam ibadah. Orang yang jujur memang menjadi penuntut ilmu, ya dalam ibadah betul-betul semangat. Taib. Ini tentang Imam Ahmad meriwayat, yang Imam Muslim meriwayatkan darinya berapa Iqbal dalam sahihnya 329 hadis. Na'am santai. Taib. Kalau belajar kiri enggak terasa kan? Asik saja mendengar biografi para imam. Yang ketiga, tanggung. Yang ketiga Ismail bin Abi Khalid Al-Bajali Al-Kufi, ketiga-tiganya Kufiyun. Ismail bin Abi Khalid. Tabi'in juga. Dan bahkan termasuk kibarut tabi'in. Ismail bin Abi Khalid. Siapa yang masih ingat salah satu hadis pokok dalam akidah dari jalan Ismail bin Abi Khalid? Untuk membantah orang-orang Jahmiyah. Ha? Ada tentang ru'yah. Taib. Dikatakan oleh Al-Thawri rahimahullah, huffadun nasi thalatha, Ismail wa Abdul Malik ibn Abi Sulaiman wa Yahya bin Sa'id al-Ansari. Huffadun nasi thalatha, penghafal-penghafal hadis dari kalangan manusia ini 3. Ismail, yaitu ibn Abi Khalid, wa Abdul Malik ibn Abi Sulaiman, dan yang ketiga Yahya bin Sa'id al-Ansari. Kalau tadi A'mash digelari apa Muhammad? Digelari apa? Wahyu Mushaf. Sekarang kalau Ismail dikatakan oleh Marwan ibn Muawiyah qal kana Ismail yusammal mizan, adalah Ismail dulu digelari dengan al mizan, gelari dengan mizan, timbangan. Kenapa? Karena untuk menimbang hadis, ikhwan. Karena beliau seorang hafid, ketika ada yang menyelisihi beliau, beliau timbangannya. Melalui riwayat-riwayat beliau. Dan beliau, ikhwan, orang yang paling Al-Faqah meriwayatkan dari Imam Asy-Sya'bi. Kata Imam Ahmad, asahun nasi hadithan an Asy-Sya'bi ibnu Abi Khalid. Orang yang paling sahih hadisnya dari Imam Asy-Sya'bi ibnu Abi Khalid. Makanya ini juga menjelaskan tentang apa? Kenapa digelari mizan? Karena dia yang paling kokohnya. Jadi kalau ada riwayat dari Syakbi, kemudian Ibn Abi Khalid meriwayatkan dengan riwayat A, yang lainnya ada seseorang meriwayatkan dengan B, maka mizannya riwayat Ibn Abi Khalid. Dalam keadaan demikian ada yang unik dari beliau, kana umiyan. Apa maksudnya? Kana umiyan hafidhan thiqah. Adalah beliau dulu seorang yang umi, tidak bisa baca tulis. Tapi hafidh thiqah. Subhanallah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Hafalan orang-orang zaman dulu, subhanallah. Karena bersihnya hati juga mungkin jauhnya dari maksiat. Yang tidak ada dulu iklan-iklan enggak zaman sekarang di pinggir-pinggir jalan. Media-media sosial enggak seperti sekarang. Kana umiyan hafizan thiqah, kata Ya'qub ibn Sufyan. Beliau seorang yang enggak bisa baca tulis tapi hafiz thiqah. Dan beliau juga deretan dari orang-orang yang la yarwi illa antiqah. Beliau termasuk yang memiliki prinsip tidak meriwayatkan kecuali dari thiqah. Berarti apa? Milih, betul-betul milih guru. Tidak akan ngambil hadis kecuali dari seorang yang thiqah. Tidak sembarangan ngambil. Baik, ini sekilas tentang deretan dari para imah yang mereka, ikhwan, penghafal-penghafal hadis yang dengan sebab mereka tersampai hadis sampai kita. Dan ini contoh dari imah deretan tabaqat yang pertama. Ya. Antum masuk deretan tabaqat berapa? Kita semua. Baik. Subhanallah, kita enggak ikut. Kalau dibikin tabaqat kita paling ekor ya, tabaqat ke 1 juta. Allahul musta'an. Tapi istahidu ikhwan. Sebagaimana perkataan penyair apa? Illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbaha bil kirami falahu. Jika kalian enggak bisa menjadi seperti mereka, maka nirulah mereka. Karena meniru-niru orang yang mulia itu merupakan kesuksesan. Dalam artian akan mengantarkan kepada kebaikan. Meniru dari semangat, dari si ibadah, dari si keuletan. Karena yang seperti ini tidak akan dicapai kecuali dengan keuletan yang luar biasa. Nasallallahu taufiq wa sadad. Walhamdulillahi rabbil alamin.